بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مقدمة: segala puji bagi Allah رب semesta alam، dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan kepada seluruh sahabatnya. Amma ba'd. Falamma kanat adh-dhunubu wal ma'asi masdara syu'umin wa khizyin lil 'abd. Ketika dosa dan kemaksiatan merupakan sumber penyesalan dan kehinaan bagi hamba, kana al-wajibu ala kulli muslimin nasihan li nafsihi ay yas'a ba'da al-isti'anati billahi ta'ala fil bahthi 'anil umuri wal asbab allati tadfa'uhu ila mujanabatiha wal bu'di 'anha. Ketika dosa dan kemaksiatan merupakan sumber penyesalan dan kehinaan hamba, maka setiap muslim yang menyayangi dirinya wajib untuk berupaya setelah meminta pertolongan kepada Allah, wajib untuk berupaya mencari berbagai perkara dan sebab yang bisa mendorong dirinya untuk menjauhi dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Fa inna hadza babun muhimmun jiddan yahtajul muslimu ila istihdariha daiman wa huwa al-bawa'ithu lil khalas min adh-dhunub liyaslama min al-iqab wa liyafuza bi jazilis thawab. Dengan demikian, hal ini merupakan topik yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk selalu diingat dalam dirinya, yaitu bagaimana dia berupaya untuk mencari dan mempraktekkan al-bawa'ith, yaitu berbagai faktor yang membuat atau mendorong dirinya agar bisa al-khalas minadh-dhunub, agar bisa membersihkan diri dari berbagai dosa. Liyaslama minal iqab, agar dirinya itu terhindar dari siksa. Waliyafuza bijazilith thawabi, dan tidak hanya terhindar dari siksa, tapi juga memperoleh keberuntungan dengan mendapatkan pahala yang melimpah. Walihada najidul ulama'a qad awdahu hadhihi al-bawa'ith allati tu'inu 'ala al-khalas min adh-dhunub qadiman wa hadithan. Oleh karena itu kita menjumpai alim ulama, baik mereka yang hidup di zaman dulu ataupun di zaman saat ini, kita jumpai mereka telah menjelaskan berbagai hal yang bisa mendorong hamba berbagai hal yang bisa membantu hamba untuk membersihkan dirinya dari dosa. Wa kana min jumlatihim al-imamu al-allamatu al-murabbiyu Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Dan di antara alim ulama tersebut adalah al-imam al-allamah al-murabbi Ibnu al-Qayyim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. فقد كتب فصلا نفيسا في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. Di mana beliau telah menulis suatu fasal, suatu bab yang sangat berharga dalam kitab beliau, Iddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Dzakara fihi 20 ba'ithan li taqwiyatid din wal iman. Di dalam fasal tersebut, di dalam bab tersebut, beliau menyebutkan 20 faktor yang bisa mendorong hamba, yang bisa membantu hamba untuk menguatkan agama dan keimanannya. Dan berbagai faktor tersebut juga bisa memperkuat dirinya, mendorong dirinya agar bisa membersihkan jiwa dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Jama'aha jam'an matinan. Beliau mengumpulkan ke-20 faktor tersebut dengan klasifikasi yang sangat bagus. Wa bayyanaha bayanan nafi'an. Dan beliau memberikan penjelasan, uraian dengan uraian yang bermanfaat. Fa ahbabtu dzikraha fi hadzal mukhtasari wa at-ta'liq 'alayha bima yuwaddihu maqasidaha. Maka Syekh di sini, yakni Asy-Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan fa ahbabtu dzikraha fi hadzal mukhtasar. Maka saya ingin untuk menyebutkan ke-20 perkara tersebut dalam tulisan singkat ini. Wa ta'liqa 'alaiha. Dan saya ingin memberikan catatan atau komentar terhadap 20 perkara tersebut, bima yuwaddihu maqasidaha, dengan uraian yang bisa menjelaskan maksud dari 20 perkara tersebut. Wa yujalli ma'aniha, dan mengungkapkan maknanya. Hatta ya'umma naf'uha bainal muslimin, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara umum oleh kaum muslimin. Wa takunu lahum babu taubatin wa khalasin minadh dhunub. Dengan adanya penjelasan dan uraian tersebut, harapannya adalah takunu lahum babu taubatin wa khalasin minadh dhunub. Ada pintu taubat yang terbuka bagi mereka dan pintu untuk membersihkan diri mereka dari dosa. Wallaha as'alu an yarhamal imam Ibn al-Qayyim, dan saya memohon kepada Allah agar merahmati al-Imam Ibn al-Qayyim, wa an yarfa'a darajatahu fi jannatin na'im, dan juga mengangkat kedudukannya di surga yang penuh kenikmatan. Wa an yaghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita dan diri beliau dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada nabi kita Muhammad dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau seluruhnya. Wa katabahu Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badar. Ditulis oleh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badar. Maka ini mukaddimah dari Asy-Syeikh Abdul Razzaq Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca mukaddimah, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membaca faktor pendorong pertama yang bisa membantu hamba untuk membersihkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.